بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، ini pertemuan ke-35 dalam kajian tafsir dengan membaca kitab tafsir Tafsir Al-Karim Ar-Rahman di Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di pertemuan kita hari ini tentunya masih di surat Al-Baqarah. Insyaallah taala kita akan membaca ayat 79. Dan jika masih ada waktu, kita lanjutkan di berikutnya. 80, 81, dan 82. InsyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannifu al-Syeikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ثم قال رحمه الله توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس فظلموهم من وجهين من جهة تلبيس دينهم عليهم ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بالأبطال الباطل أعظم ممن يأخذوها غصبا وسرقة ونحوهما ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم أي من التحريف والباطل وويل لهم مما يكسبون من الأموال والويل شدة العذاب والحسرة وفي ضمنها الوعيد الشديد قال شيخ الإسلام لما ذكر هذا الآية من قوله أفتطمعون إلى قوله يكسبون فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة على مواضع عن مواضعه وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع على من أصله من البدع والباطلة وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيون وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به الدنيا وقال إنه من عند الله مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء الحمد لله. Kalau dicetakan anak karrafidah wal jahmiyah wa nahwi min ahli al ahwa wal kalam wa fi ahli al ahwa. Baik, alhamdulillah. Kita lihat perkataan penulis rahimahullahu taala di firman Allah Subhanahu wa taala Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Maka kecelakaan, siksaan yang keras karena wail ini, dia ada beberapa penafsiran di kalangan ulama tafsir. Ada mengatakan dia adalah kalimat ancaman, ada juga mengatakan dia adalah suatu tempat dalam neraka. Jelas ini ancaman keras. Lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, bagi orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian mereka bilang hada min indillah. Setelah mereka tulis itu dengan tangan mereka, mereka katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta atas nama Allah. Padahal itu mereka yang tulis, tapi mereka bilang ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk membeli dengannya harga yang sedikit, maksudnya perkara dunia. Jadi mereka ubah kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Kemudian yang diinginkan oleh mereka dari situ adalah dunia. Na'udzubillah. Fawailun lahum mimma katabat. Maka kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka tulis. Mimma katabat aidihim, dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wawailun lahum mimma yaksibun. Dan kecelakaan bagi mereka dari apa-apa yang mereka kerjakan itu. Kata Allah rahimallahu taala terkait dengan ayat ini, ayat 79, tawa'ada ta'ala al-muharrifin lil kitab. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memalingkan kitab. Alladzina yaqulun li tahrifihim wa ma yaktubun, yaitu mereka orang-orang yang berkata terhadap apa yang mereka palingkan dan apa yang mereka tulis, hada min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada fihi idhar al-batil wa katmul haqq, naudzubillah. Ini dari sisi Allah, padahal mereka tulis sendiri. Faedahnya ini, di dalamnya terdapat idhar al-batin, menampakkan kebatilan, karena mereka tulis, kemudian apa? Mereka bilang, ini dari sisi Allah. Berarti, dia dakwakan kebatilan. Dia dakwakan kebatilan. Sekaligus, wakat mil haqqi, menutup yang benar. Karena itu sudah menjadi keharusan begitu. Kapan muncul kebatilan, maka tertutup apa? Al-haq. Kapan al-haq muncul, maka kebatilan pasti tertutup. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama juga, ya, untuk menutup bid'ah itu harus dimunculkan sunnah. Sebagaimana juga akan hilang sunnah kalau banyak bid'ah. Kalau banyak bid'ah. Wa inna ma fa'alu dhalika ma'a ilmihim, tidak lain mereka lakukan hal itu padahal mereka mengetahui itu, mereka sendiri yang tulis. Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk membeli dengannya sesuatu yang sedikit. Maksudnya apa? Wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha tsamanan qalil. Dunia itu seluruhnya dari awal sampai akhirnya itu sesuatu yang sedikit. Iya. Faja'alu batilahum syarokan, maka mereka menjadikan kebatilan mereka adalah sebagai apa? Syarokan. Yastaduna bihi ma fi aidin nas, sebagai umpan yang mereka pakai berburu apa yang ada dengannya, apa yang ada di tangan manusia. Jadi mereka menjadikan apa yang mereka tulis itu atas nama agama, atas nama Allah, untuk mendapatkan apa? Dunia. Ini yang tercela. Ini namanya mudahana. Menjual agama untuk mendapatkan dunia. Menjual yang mahal dan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang murah. Ini na'udzubillah. Ini sifatnya orang-orang Yahudi dan ini disebutkan. Siapa juga yang seperti ini dari umat Islam? Maka mereka telah menukar dan menjual sesuatu yang berharga dengan yang murahan dari perkara dunia. Dan dunia itu dari awal sampai akhir adalah perkara yang murahan. Maka fadolamuhum min wajhain. Kedoliman mereka itu dari dua sisi. Na'udzubillah. Dari dua sisi. Dari mana saja itu sisinya? Pertama, min jihati talbisi dinihim alaihi. Satu dari sisi mereka menyembunyikan agama atas mereka. Wa min jihati akhdi amwalihim bighairi haqqin. Dan sisi yang kedua, mereka mengambil harta mereka tanpa hak. Bal bi abtalil batil. Bahkan dengan yang paling batilnya. Kenapa? Karena kalau orang gish menipu perkara dunia untuk mengambil harta manusia, itu batil, itu salah. Tapi kalau sudah dipakai agama untuk mengambil harta manusia, ini sudah abtalil batil. Ini sudah kebatilan yang paling batil. Wadalika a'adham mimman ya'akuduha ghasba. Itu lebih besar dosanya daripada orang yang mengambil harta manusia karena ghasba. Dia rampok. Wasarikotan karena dia mencurinya. Wanahwahuma dan yang semisal dari keduanya. Lebih besar. Iya. Karena dosanya hanya di manusia. Kalau ini dosanya atas nama Allah. Untuk mendapatkan harta manusia, dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dosanya lebih. Walihada tawa'adahum bihadainil amraini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan dua perkara ini. Faqal, dan Allah katakan fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan bagi mereka dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ay minat tahrif wal batil. Itu berupa at-tahrif, memalingkan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan kebatilan. Wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya berupa apa? Minal amwal, berupa harta. Jadi yang tadi itu wailul lahum mimma katabat aydihim, itu kedustaan mereka atas nama Allah. Kemudian wailul lahum mimma yaksibun, ini karena mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Walwail syiddatul adab wal hasra. Alwail itu siksaan yang keras dan penyesalan yang sangat. Wa fi dhimniha alwa'id asyadid. Dan terkandung dalam kata wail ini yaitu ancaman yang keras. Dia berarti dua ya. Ditafsirkan di sini. Wail itu adalah adab asyadid, wail adalah alwa'id asyadid. Dua. Kemudian beliau kasih faedah di sini sebelum beliau tutup tafsir ayat 79. Beliau menukil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Syekhul Islam lamma dzakarul ayat min qoulihi afatatma'un. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau menyebutkan ayat dari firman Allah afatatma'un yang sebelumnya. Artinya belum menyebutkan bab panjang ayat. Ayat yang panjang. Ila yaksibun sampai tadi. Berarti dari ayat berapa? Dari 75 sampai 79. Anda paham ini? Ketika belum menyebutkan ayat ini. Dari 75 sampai 79. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa inna allaha dhammal ladina yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memalingkan kalimat, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Wa huwa mutanawilun, dan ini mencakup liman hamala alkitab wa sunnah ala ma assalahu minal bid'ah albatilah. Naudzubillah. Ini kata beliau rahimallahu taala mencakup orang yang membawa kitab dan sunnah di atas apa yang dia buat berupa kaidah dari bid'ah yang batil. Jadi dia buat dulu kebid'ahan, baru dia cari dalil. Itu termasuk yang diancam di sini. Ada orang buat misalnya bid'ah maulid. Dia carilah ayat-ayat yang terkait dengan kegembiraan. Ya? Dia buat acara Isra Mi'raj. Sama semua begitu. Mereka berdalil dengan ayat-ayat apa? Yang menunjukkan apa? Fabidzalika falyafrahun. Maka dengan demikian itu hendaklah mereka apa? Berbahagia. Berbahagia. Ini yang mereka pakai berdalil dari ayat-ayat yang umum yang terkesan mengarah ke sana. Bantahannya gampang sekali. Apakah Nabi tidak tahu ayat itu? Iya, kalau dia jawab tidak tahu, dusta. Kalau dia jawab tahu, maka kenapa Nabi tidak melakukannya? Maka kenapa Nabi tidak melakukannya? Ini menunjukkan bahwa kaidah kalian adalah kaidah yang dibangun di atas kebatilan. Kaidah untuk membangun bid'ah. Dan ini masuk yang dicela dalam ayat ini. Na'udzubillah. Walaupun ini ayat, siatnya adalah orang Yahudi. Tapi sama. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah supaya kita ambil pelajaran darinya. Karena kaidah tafsir apa? Al-ibratu bi'umumil lafad la bi'khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafad, bukan kekhususan sebab. Ini kata beliau. وَذَمَّ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak menyetuhi Alkitab kecuali amani. Cerita-cerita kosong. وَهُوَ مُتَنَاوِنُ لِمَنْ تَرَكَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ. Ini mencakup orang yang tidak mentadaburi Al-Quran. وَلَمْ يَعْلَمْ إِلَّا مُجَرَدْ تِلَوَةَ حُرُفِي. Dan tidak menyetuhi kecuali hanya sekadar membaca hurufnya. Wa mutanawilun, dan juga mencakup liman kataba kitaban biyadihi, terhadap orang yang menulis kitab dengan tangannya, mukhalifan likitabillah, yang menyelisih kitab Allah. Maksudnya dia tulis kitab pembahasan, tapi yang dia tulis ini adalah menyelisih apa? Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Liyanala bihi dunia, untuk mendapatkan dunia, na'udzubillah. Untuk mendapatkan apa? Dunia. Waqal innahu min indillah, dan dia bilang ini dari sisi Allah, na'udzubillah. Mitla yakul, seperti kalau dia katakan hadha huwa syar'u waddin, ini syariat, ini agama. Wa hadha makna alkitab wa sunnah, inilah makna kitab dan sunnah. Na'udzubillah. Jadi ada ayat diarahkan, ini pemahamannya dari kitab dan sunnah. Wa hadha ma'akul as-salaf wal ummah awal a'immah. Ini dipahami oleh salaf dan a'immah. Na'udzubillah. Hadha usuluddin alladhi yajib i'tiqaduhu 'ala al-ayan wal kifayah. Dia katakan ini adalah usul agama seperti yang sering diucapkan oleh ahli kalam. Ini usul, ini furu. Orang-orang filsafat. Padahal itu mereka yang tentukan. Mereka lah yang pertama sekali mengeluarkan istilah usul dan furu. Itu ahli kalam. Iya. Alladhi yajib i'tiqaduhu 'ala al-ayan wal kifayah. Yang wajib kata yang diyakini oleh setiap orang atau secara kifayah. Ini mencakup orang-orang yang seperti itu. Wa mutanawilu liman katama indahu minal kitab wa sunnah. Juga ayat ini mencakup celaan terhadap orang yang menyembunyikan apa yang ada di sisinya dari Al-Quran dan sunnah. Dia tahu dalil Al-Quran. Hafal Quran. Dia tahu banyak sunnah. Hafal sunnah. Tapi menyembunyikannya. Masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini orang yang seperti itu. لِأَلَّا يَحْتَجَّ بِهِ مُخَالِفُهُ فِي الْحَكِّ الَّذِي يَكُولُ. Supaya tidak berhujah dengannya orang menyelisihinya dalam al-haq pada apa yang dia katakan. وَهَدِ الْأُمُرْ كَثِيرُ جِدًا فِي أَهْلِ الْأَهْوَى. Perkara yang seperti ini, menyembunyikan al-haq, itu banyak sekali di orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jumlatan secara umum, seperti Rafidah, Jahmiyah, yang semisal dari mereka, dari ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahli kalam. Ya, wa tafsilan mitl katsiri minal muntasibin ila al-fuqaha. Dan secara rinci, secara khusus, seperti orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ahli fikih. Ya, kadang mereka katakan ini mubah, ini makruh, ini ya, tanpa memperhatikan dalilnya. Ini mencakup semua dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini. Kita lanjut lagi. Tsumma qala Allah taala wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال رحمه الله ذكر أفعالهم القبيحة ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة أي قليلة تعد بأصابعه فجمعوا بين الإساءة والأمن ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليهم فقال قل لهم يا أيها الرسول أتخذتم عند الله عهدا أي بالإيمان به وبرسوله وبطاعته فهذا الوعد الموجود فهذا الوعد موجوب الموجب فهذا الوعد الموجب الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل أم تقولون على الله ما لا تعلمون فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين الذين لا ثالث لهما إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم ولنقولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق فتعين بذلك أنهم متوكلون متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنأ القبيحات ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم وهو الحكم الذي لا حكم غيره لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال بلى فقال ya sampai situ berarti tadi wa asna'il qabihat sampai situ dulu. Kemudian di ayat 80 kata Allah Subhanahu wa taala waqalu dan mereka bilang setelah melakukan semua itu menulis kitab dengan tangannya kemudian dia berdusta atas nama Allah sudah seperti itu mereka lagi bilang lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hari-hari yang tertentu. Maka katakan kepada mereka, attakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah? Sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya. Apakah sudah ada janji Allah bahwa kalau kalian seperti itu, kalian akan selamat? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Atau apakah kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu? Hanya dua saja. Kalian bilang begitu, pertama, memang sudah ada janji Allah untuk kalian. Kemudian yang kedua, kalian yang berdusta. Kalian yang berucap atas nama Allah dengan apa yang kalian tidak ketahui. Kata Rahmanullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini perbuatan mereka yang buruk. Kemudian Allah sebutkan bersamaan dengan itu mereka mentazkiyah diri mereka sendiri. Dan mereka mempersaksikan bahwa dirinya akan selamat dari adab Allah. Dirinya akan beruntung dengan pahala Allah. Dan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari yang dihitung. Ay qalilah tu'addu bil asabi, yaitu sedikit dihitung dengan jari-jari. Fajama'u bainal isa'a wal amni. Maka mereka mengumpulkan antara al-isa'ah sudah berbuat jahat, terus merasa aman lagi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana hadza mujarradu da'wa radda ta'ala alaihim. Tatkala ini hanya sekedar pengakuan, maka Allah bantah mereka atas hal itu. Iya kan? Karena itu pengakuan saja. Faqal, maka Allah katakan, kul, katakan lahum kepada mereka, ya ayuhar rasul wahai rasul. Akhattum attaqattum indallahi ahda? Apa kalian telah mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa maksudnya ai bil iman bihi wa bi rusulihi bi ta'atihi? Itu dengan beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, dan kalian sudah berjanji untuk taat kepadanya. Wa hadzal wa'du al-mujibu li najati sahibi. Inilah dibilang janji yang mengharuskan orangnya itu selamat. Kalau dia taat Allah, beriman kepada Allah, taat kepada rasul, terus juga taat kepada melakukan berbagai macam ketaatan. Ini kan yang harusnya apa? Yang mengharuskan selamat orangnya. Alladzi la yataghayyar wa la yatabaddal. Yang tidak pernah berubah dan tidak pernah digantikan. Ini yang pertama, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawaqqifatun 'ala ahdi hadainil amrayn. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya jujurnya benarnya pengakuan mereka tergantung dari dua perkara itu. Tergantung dari dua perkara itu. Alladain la salisa lahuma. Yang keduanya ini tidak ada ketiganya. Hanya ada dua. Pertama, kalian kan bilang kami tidak akan masuk neraka. Berarti satu, sudah ada janji dari Allah kepada kalian bahwa kalian pasti masuk surga. Atau yang kedua, kalian dusta. Itu saja. Tidak ada ketiganya. Dan dua-duanya tidak ada pada mereka. Allah tidak berjanji kalau mereka pasti masuk surga. Yang kedua, pasti mereka berdosa. Karena tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Imma yakunu qad takhadha indallahi ahada. Apakah mereka telah mengambil janji di sisi Allah? Fatakunu da'wahum sahihan. Sehingga pengakuan mereka itu akan menjadi benar. Wa imma yakunu mutaqawwilina alai. Atau mereka berucap atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Fatakunu kadibah. Maka dia dusta. Fayakunu ablaq li khizihim wa adabihim. Maka ini lebih menghinakan mereka dan mengadab mereka. Wa qad ulima min halihim. Dan telah diketahui dari keadaan mereka. Annahum lam yattakidu indallahi ahda. Satu. Berarti yang pertama gugur. Telah diketahui dari keadaan mereka. Bahwasanya mereka tidak mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akan masuknya surga kepada mereka. Kenapa? Litakdibihim katsiran minal anbiya. Karena mereka itu banyak mendustakan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hatta wasalat bihul hal ila an qatalu ta'ifatan minhum. Sampai keadaan mereka ya membunuh sebagian dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Walikaunihi wali nukulihim an ta'atillah, dan juga karena mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nakbihimul mawathiq, dan mereka membatalkan janji-janji. Lihat sebelumnya yang kita baca bagaimana Bani Israel ya tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan. Fata'ayyana bidzalika annahum mutaqawwilun, maka sudah jelas dengan ini bahasanya mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Muktalikun, mereka berdusta. Qailuna 'alaihi ma la ya'lamun, mereka berucap atas nama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Wal qawlu 'alaihi bil 'ilmin min a'dhamil muharramat, berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu perkara yang paling haram. Wa asna'ul qabihat, dan perkara yang paling buruk. Ya, perkara yang paling buruk. Ini na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum umum untuk setiap orang yang masuk juga di dalamnya adalah Bani Israel dan selain mereka. Itu hukum yang tidak ada hukum selainnya. Ya. Tidak ada amani untuk mereka dan seruan mereka dengan sifat halikin wan najin, binasa atau selamat. Maka Allah katakan, lanjut. Allah Ta'ala, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sama qala rahimahullahu ta'ala, bala ay laysa al-amru kama dhakartum fa innahu qawlun la haqiqata lahu walakin man kasaba sayyi'atan وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك في فما دونه والمراد به هنا الشرك بدليل قوله وأحاطت به خطيئته أي أحاطت بعامله فلم تدع له منفذا وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليهم كما ترى فإنها ظاهرة في الشك في الشرك وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. Baik. Kata beliau rahimallahu taala, firman Allah bala. Apa artinya? Ai laisal amr kama dzakartum. Artinya ini kalimat bantahan untuk mereka. Perkaranya tidak seperti yang kalian sebutkan. Tidak seperti yang kalian sebutkan. Sungguhnya itu adalah ucapan yang tidak ada kenyataannya. Akan tetapi siapa yang melakukan dosa, di sini nakirah fi siyaqi syart. Man kasaba sayyi'atan, sayyi'atan nakirah. Berada di konteks susunan kalimat apa? Syart, man. Maka ini mencakup syirik dan yang selain syirik. Tapi yang diinginkan di sini, di ayat ini syirik. Kenapa? Karena ayat setelahnya, wa ahatat bihi khati'atuh. Dan kesalahannya, ahatat bihi. Menutupinya. Paham kan? Kesalahannya menutupinya, meliputinya. Ai hatat bi'amiliha falam tad'u lahu manfada, yaitu meliputi pelakunya, tidak ada sedikit pun jalan keluar untuknya. Wa hadza la yakunu illa syirk. Ini kalau yang seperti itu tidak lain kecuali apa? Syirik. Karena hanya syiriklah yang menggugurkan semuanya, yang menjadikan pelakunya itu kekal dalam neraka. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bi khati'atu. Karena orang yang ada padanya keimanan tidak diliputi oleh dosanya. Iya. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Ai wa qad, kemudian kata beliau wa qad tajja biha al khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Ayat ini telah dipakai oleh orang-orang khawarij akan kafirnya pelaku maksiat. Maksudnya selain syirik. Karena di sini dibilang faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi ayat ini malah hujah atas mereka sebagaimana antum lihat. Kenapa? Karena zahirnya ini dalam syirik. Ini ayat ini yang dia bahas yang hatat bi khati'ahu tuhu apa? Syirik. Kalau syirik ya kita sepakat, dia kekal dalam neraka kalau tidak bertobat sebelum dia meninggal. Iya, wa hakadha kullu mubtil. Demikianlah setiap ahli kebatilan yang berdalil dengan ayat atau hadis yang sahih atas ucapan yang batil, maka pasti pada apa yang dia pakai berdalil itu adalah hujah atasnya juga. Artinya bisa kita pakai untuk membantahnya. Bisa kita pakai untuk membantahnya. Kemudian ayat berikutnya. Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل الصالحات ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين أن تكون khalisatan liwajhillah muttaba'an biha sunnatu rasul muttabi'an biha sunnati sunnatu rasulih fahasala hatainil ayat fahasilu hataini al-ayataini anna ahlan najah ahla anna ahlan najati wal fawzi ahlul imani wal amali salih wal halikuna ahlun nari al musyrikuna billah al kafiruna bih. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala di ayat 82, walladzina amanu wa amilus salihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal amal salih, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka juga kekal di dalamnya. Mereka kekal dalamnya. Ini menyebutkan sisi yang kedua. Iya, sisi yang kedua. Kalau antum melihat, ketika disebutkan orang-orang yang sesat, itu dirinci. Supaya orang hindari. Adapun kalau disebutkan orang-orang yang beriman, yang balasannya surga, itu tidak dirinci. Karena dia, mereka cukup beriman, beramal soleh, mereka akan menjadi penghuni surga. Kata Allah rahmallahu, walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, maksudnya apa? Billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa liyaumil akhir. Maksudnya beriman dengan rukun ini, iman yang enam. Dan takdir baik dan takdir buruk. Beramal amalan soleh, maksudnya kata Allah rahmallahu, tidak akan terjadi sebuah amalan itu menjadi amalan soleh kecuali dengan dua syarat. Pertama harus ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan amalan luput dari dua ini, maka dia bukan amalan soleh. Kalau ada amalan luput dari dua ini, maka dia bukan amalan soleh. Amalan soleh itu akan dianggap amalan soleh pertama kalau orang ikhlas. Yang kedua dia lakukan seperti yang Nabi lakukan. Kapan ada orang ikut Nabi tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Atau ada orang ikut, ada orang ikhlas tapi tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga tidak diterima. Maka juga tidak diterima. Harus dua syarat. Maka kesimpulan dari dua ayat ini bahwasannya orang yang selamat dan yang beruntung adalah orang yang beriman yang dan beramal soleh. Orang yang binasa dan penghuni neraka adalah al-musyrikuna billah, orang-orang yang menduakan Allah, al-kafiruna bih, dan orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, kita lanjutkan lagi di pertemuan besok ya dengan ayat berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.